أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم دلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الله أعلم بمراد قال الله ندعو سفى الله هذا إن لفد هذا يوم ينفع صادقين utawi ikilai kia yaumul kiamati tegasadina kiama yaumu yang fa'usadikina ikudina kang manfaat ingong kang bener gabai fi dunia ing dalam dunia ka'isa kaya kangjik Nabi Isa sidikuhum apa bener ya sadikina lianahum kena satuhun yaum yaumul jaza ikudina wawalas lahum ikut tetap kedua ya sadikina jannatun utawi sakahe surga tajri kang lumaku min tahtiha saking asar-asar ing jannat apa al-anharu pirang-pirang bangawan khalidina fiha lekang langgang kabe fiha ing dalam jannat abadan ing dalam salawasa radhiyallahu ridho sapa Allah anhum saking sadikin bi ta'atihi kalawan nuruting Allah wa radu lan pada ridho ya sadikin anhum saking Allah bi thawabi kalawan ganjaran Allah zalika utawi mangkono-mangkono jannat Al-Fawzul Azim iku kebahagiaan kang agung walayan fa'ul kathibina lan ora manfaat ingong kang goroh kabai fi dunia ing dalam dunia sidikuhum apa benereka kathibina fihi ing dalam yaum kal kufari kaya pirang-pirang kafir lama yu'minuna zamang-zamang zarari man yakufar kabeh inda ru'yatil azabi ing dalam nalika ningali siksa lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihim وهو على كل شيء قدير الله أعلم بمراديك تتب كدو يا الله وتوي كرجان سكه لنجت لن بمي خزائن المطل gese pirang-pirang simpenan udan warna bata tilahan sakai cucukulan warizki lan rizki wa gairi halan lian kape wa ma fihin lan barang kang tetap ing dalam samawati wal ardata nekani ya Allah bima kalawan lapat mata gliban kena arah ngalinggihkan li gairi lakili kadwe salian kang dwe akal huwa lan utawi Allah ala kulli syai'in ngatasa saban-saban sewiji-wiji qadirun iku kang maha kawasa wa minhu lan iku tetep setengah saking syai'i sahabatu sadiq utawi ngeganjar wong kang bener wa ta'zibul kadhib lan ngegoroh kene wong kang goroh wa khosol aklu zatahu lanang tukeun nafsis apa akal ing zat Allah falaisa alaiha maka oranana ya Allah alaiha ingat tasadzat bikodirin ikut tetep kalawan kang kawasa. Nyaritakeun kelanjutan persidangan di Rabbul Jalil, Allah ngumpulkan seluruh para rasul dipinta pertanggungan jawab. Kumaha baheula waktu di dunia menyampaikan risalahna sempurna atau tidak, sesuai apa henteu. Bahkan lain baik para rasul nu bakal ditanya ku Gusti Allah, para aulia-aulia Allah, para ulama-ulama anu dibere amanat ku Gusti Allah, ilmu sebagai warasatul anbiya. Digunakan kumaha eta ilmu na waktu di dunia, nyampe kenana saat mana jeung kumaha. Rakyat mah tepati sabaraha di BAP na jaga di yaumal kiamat, tapi nu berstatus ustad kiai iyalah, lantaran nyana sebagai warasatul anbiya, sebagai penerus para nabi, maka ditanya engke kiai, dibere ilmu sia ku aing, andai kata sia ku aing teu dibere ilmu, bodoh sia. Lantaran ku aing dititipan ilmu pinter sia, dijuluki sia sebagai warasatul anbiya, diomong ku jelema mama, dibejakeun dina disebut ku jelema sia teh abuya, kubatur di kiai-kiai sia teh, di ustad-ustad, sampai di mana sia nyampaikeun amanatna jeung kumaha niat pagawean jeung tingkah sia. Ngeri urang ningat ka dinya, Gusti Allah nu agung. Bakal ditanya ke urang teh. Bagaimana ilmu sia? Abdi pake ngebagahan ngaji. Berapa tahun? Oh, naya catatannya di malaikat. Ngomong sia. Ayo. Sanuna biayi dakwah jamarin ayat 30 tahun maya. Kamana bae? Keliling. Imiti di daerah abdi bae aju melebar ke Serang, ke Pandeglang, Karangkas, ke gunung, ke ditu terus bae. Sia daek. Tugas abdi lantaran abdi ngarasa kewajiban. Bener sia kituna. Nyaon. Niat sia, kumaha niat? Bunuhnya oye niat mah jawab dia doang sorangan jero hati jasana niat nama ku lempeng teh. Naon lempeng na? Nyampaikan amanat. Jeng naon deh? Campur. Yang beli mobil ongkoh. Aduh izin jasa kita urang. Kalau masuk merenung begitu izin, ya waduh aing ka izinan asana, aing ka izinan ya. Aing ka izinan ya. Ajun mantak embung ge tadi ondang teh. Si izin aing ge engke. Aduh di kiai-kiai ku batur. Wah, bahaya. Naon deui coba sia? Agaan ngaji deui abdi. Make kitab? Aya make aya henteu. Naon deui? Nagapanya. Kampanye. Kampanye naon? Golkar. Aduh. Iya, bahaya guys ya. Sia ngahayu-hayu Golkar teh, ieu sia ngahayu-hayu nagara pan. Nyawa sia bahwa di Golkar teh rusak jasa. Nyawan teh sia. Nah, abdi nek api-api teh nyawa bae. Tolol sia. Tah. Iye kurang lamun di sidang kos kita. Sia mah lain kudu kikituanan jak malaikat. nyampaikan rukun sholat, bayar rukun wudu, puasa, zakat, haji, tugas sia. Enggak sia mah kelola eta bae. Anabi teh bagian daripada negara, abdi cicing di negara Indonesia. Ajo, atuh abdi peduli. Ajo abdi kampanye di Golkar di dinya. Maksud sia bener deuk kaluhurkeun negara. Isi nabi ngomongna. Ajo. Karena dibere motor abdi teh jadi berat asana. Naon deui? Canggihna mah neuk mobil henteu, mobilna mah sial tak Golkar. Kana dirinya kene geus cara kanan Golkar. Masya Allah, orang dia bakal kos gitu izin dia asa. Di luar tugas-tugas orang sigap peduli, padahal mah horenganan ayah di balik kepedulian orang, muatan-muatan nafsu. Iya, nu bakal dibongkar, nu bakal diebrehkeun ke segede atom, segede sieur bakal dibukakeun niatan-niatan orang. Komo pagayaan nu jelas mah. Isin jasa ke orang. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarri yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairi yara. Bagus jeung goreng ditembongkeun bakal kan niat-niat urang bakal dibukakeun. Tamen teh gahayuna masarareun inggis jasa. Iya. Efek terus ngepek kepada kiai. Entek ulama baheula mah makin jadi kiai makin apik, makin sieun ka Allah. Di akhir zaman ayeuna mah makin gede melebar makin popoharaan asa aing asa maneh. Mungpeng-mungpeng. Lain di nagara bae aya bahasa aji mungpun horeng kiai ge. Keur meuja naga pake ulah dingkekeun deui. Mere motor, mere mobil, mere naon bae hayu geus ka dieu keun bae. Ai kudu nama beki nyana jadi kiai beki sieun ka Allah sieun si salah rempan istruze ijtihad geus bae eureun-eureun macaan kitab bae kiai mah oh, kesempatan maca Quran eueuh mentak kula meta di dongengan ku almarhum abah kula deuleuh tuh kiairun mah unggal meja aya kitab diuk di hareup aya kitab cele muka kitab diuk di tengah aya kitab cele muka kitab diuk di dapur bari dahar cele aya kitab geus sadia-sadia kene kitab teh hayu kuari mah diuk di hareup majalah diuk di tengah koran diuk di dapur eueuh jelema wae bugil imah masyaallah nah ieu mah para rasul kabeneran urang keur meujeuna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa alaihis Isa abdi Gusti. A anta qulta, apakah anjeun pernah nyarita terhadap umat anjeun bahwa anjeun teh sebagai pangeran? Ibu anjeun ngaku sebagai pangeran. Nita ka umat anjeun anibudullaha ani budu kitu li wa umi pernah ente Gusti ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum wa kunta alaihim shahida. Ya abdi mah teu pernah ngucapkeun naon kecuali nu diparentah ku Gusti. Gusti ngutus abdi sebagai rasul abdi nitahan ka umat abdi supaya ubudullah acak abdi. Ibadah maraneh ulah salah ka Gusti Allah, Allah ta Rabbi wa Rabbakum. Tapi geuning umat kaula mangeranan ka kaula ku sademeh kula dibere mujizat ku Gusti anu luar biasa nyangakeun sadaya-daya. Abdi mah jang geus nyaritakeun ka umat abdi, ngajak ka umat abdi lurus. Abdi mah ta ieu mah ja Gusti mah uning nganyaksian kanaon bae nu dilaksanakeun ku abdi nyangakeun sadaya-daya. Ah, cenah abdi ayeuna mah kulantaran umat abdi teh ayeuna ngamangaranan ka abdi intu azibum ku Gusti bade disiksa eta umat teh. Atupa innahum ibaduk tamaja hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti Gusti nu gaduh Gusti nu jari-jaraja Gusti nu pulah-pulah kieu-kieu tu ge latirodo alaika mual aya nu ngalawanan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya. Acana kulantaran manehanana teh dek diampura ku Gusti wa intagbir lahum Gusti rek diampura tu painaka antal aziz ja Gusti mah maha ampura maha gagah. Sakumaha lobana kasalahan ge sakolong langit sapinuh dunia ku Gusti rek diampura matur ja Gusti boga kewenangan mangakeun sadaya-daya. Gusti mapan al-hakim nu maha bijaksana nyangakeun ngan abdi mah ulah kaciwit ka bawah daging. Abdi mah ulah disekompet daunkeun jeung masyarakat abdi lantaran abdi manita teh sesuai jeung parentah Gusti. Gusti mah uninga mangga nyangakeun. Nu mantek cek Gusti Allah galallah. Cek Gusti Allah gas isa. Dipanggil soteh supaya masyarakat anjen, supaya umat anjen nyahoin bahwa nyana gedebul buat dia bohong. Nyana ngomong bahwa anjen tenitahan sebagai pangeran bukti nyata anjen pante. Nyana ngomong bahwa Bunda Maria sebagai pangeran nitahan nyembah ke Maria bukti aja ente. Kenakan daya ku umat anjen teh bahwa anjen teh pernah ngajakan nyembah ke anjen. Sumuhun Gusti. Dah. Dek dijelaskan ku hari cek Gusti Allah. Nubaheula sombong, nubaheula sok. Bungangeranan ka aing secara tunggal. Endahan dibareng-barengkeun jeung anjen, jeung emak anjen. Haun aing dibarengkeun kitu teh hayang aing cek Gusti Allah. Baheula sombong sok. Alerhinya nalamun dulu masjid jana baduk jinan gereja baik kuari delekin kuari aing pangeran secara mutlak ada yaumu yang fa'u sadikina sidukuhum poe iya poe kiamat poe an manfaat kanubalalan reka beneranana anjin bener bakal tembong kemangfaatan kebeneran anjin. Masyarakat anjeun ge bener sarua wae. Alhamdulillah. Cakabehan teh ieu. Alhamdulillah. Anjeun bener isa, masyarakat anjeun ge bener, umat anjeun ge bener. Poho, nu di sumarekon geus rancung. Heh, sia bener aing ge. Mantep, cek ge mantep. Wow, geus senyum-senyum nya. Urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan. Di BSD geus sareuri bae. Kabeh tercengang. Dengekeun cek Gusti Allah anjeun isa bener bahwa anjeun nyampaikeun tugas anjeun sebagai rasul ngajakan ibadah ka kaula teu macem-macem teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka emak anjeun. Alhamdulillah masyarakat anjeun geh bener. Oh surak nu di BSD surak nu di Sumarekon di Itali Roma wah surak wah. Tapi bener ge bener bohong na. Langsung tarara ungkul. Hah. Bener kabeh ngan anjeun isa bener-bener na nyata berarti. Masyarakat anjeun ge bener ngan bener bohong na. Aju anu bener-bener na anu nyata deuk dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nubala lener malain anjen bae umat-umat anjen nubala lener nu mangeranan ka kaula termasuk para rasul, para nabi, para wali bakal diberena ieu adalah kamangpaatan mangpaatna bakal dibere surga. Lamun nyeritakeun surga cukup dina Al-Qur'an matajri min tahtihal anhar. Handapeun gedong-gedong, handapeun tangkal kayu, aya cai singkorolok singkolocor. Cai nang ke di akhirat bae kudu make wafin. Teu kudu make paralon-paralon ke ngolocor sorangan heran ke bakalna di kamar urang cai lalempangan sesuai jeung kahayang urang. Ah cenah hayangna gede-gede, ah cenah hayangna leutik-leutik, teu kudu make paralon, teu kudu make nanaon. Datang sorangan dipanggil ke urang, mung mengkol deui sakumaha angin we kitu cai teh sing kolocor tah tihal anhar dihandapeunana di luhuranana di mana bae buat indah suasana. Angin-angin limbah di ditu mah bararau bentek itu lain sorga sama kos gitu. Sugan angin henteu sejuk teu aya. Pokona sareri sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajrimin tahtihal anhar. Lantaran sumber ka indahan teh tina cai nu mantak kurang ge sok nyieun kokorolokan di imah teh. Pasok nyin cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga. Padahal mah hayu boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae. Hareudang. Teu cupar atuh kuna leuleu cai ngolocor hayu hutang mah tetep bae. Komo urang keur diudag-udag polisi mah cai ngolocor tinggal ngolocor handapna lauk neuleuhan si pajar tentara bae. Pajar polisi bae puguhan sip keur baris pajar deuk nyangkep nyana. Tah moal tenang hirup teh. Tenang sateh di mana-mana urangna teu boga masalah. Urangna sehat sakadar duit boga. Imah mun hujan teu bocor, mun panas teu kapanasan. Pamajikan luis bae. Anak eueuh nu batuk-batuk acan. Neuleuh ka gigir aya sekupi. Belah dia aya apan saleutik-leutik ge leuwih masalah. Ayo urang teh naon di sisi imah diri aya taman-taman dan lain sebagainya. Masya Allah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis. Amis kopi teh serudut. Cek pamajikan ngeunaan teu ka? Wah luar biasa cek. Teu kurang gula ka? Ento. Cek pamajikan edan teh naon salah ge aing. Jadi digulaan ku aing teh. Tapi suasana ngeuna. Tapi coba urang boga hutang. Begitu hujan gede leutik, boro gede leutik geus ngecelakaan unggal kamar aya. Pamajikan bengek. Anak bararatu kabeh. Motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom. Aduh. Kahujanan kayu mun bisa masak. Neuleuh kapang beasan beas eueuh. Isuk-isuk udang teu mandi. Cileuh sagede poleca. Diadukeun kopi ku pamajikan. Ngeunah, waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun. Tanya kak, sedang eta gulana pahit. Pahit. Pahit. Ini kopi meureun ge mah. Ya kopi kak. Kapal api ieu kak. Kapal perang tongoling kapal api. Geus, pamajikan ulah ngadeukeutan. Kudu surti, wah ieu salaki lain deui. Ulah ngadeukeutan ieu mah, asal jungas jengos kieu bae ge pasti boga nu anyar ieu ka jeung gogoma ge. Tadi suasana di imam menjadi suasana surgawi di mana orang teboga hutang. Beban, masalah, masya Allah, nginahna luar biasa. Kuarima ditambah hutang teboga sekadar kendaraan ayah imah sakima alhamdulillah temewah ge tapi teger pemajikan sehat. Bisa hirup sauyunan kacai jadi salewi kadarat jadi tukang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung salat duha Allahu akbar penting tadi salat tahajud subuh berjamaah duh masyaallah beres ngopi bebeja ka pamajikanna ulah diteangannya kakarek namatkeun Al-Qur'an masyaallah ieu mah dunia akhirat rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah. Tah hirup teh urang teh sederhana kos gitu tah. Sederhana tah. Ngaranna nikmat jasa masyaallah. Komo aing ningkat ditimbangna pikiran urang beratan ka mana eta mah akur tah antara dunia jeung akhirat akur 50-50%. Kobo lamun ditimbang na ku urang dunia urang di dunia teh geus teka deuleu dah barakal ditinggal teu naek wari ka akhirat. Jadi naik ke 60% beratan ka akhirat tate urang waduh tah geus lain deui. Geus lain deui. Naik deui 70% masyaallah beuki indah neuleu kasih eta teh indah urang teh nikmat. Ngeunaheun ka deuleuna. Ngeunaheun eueuh masalah jasa sebab geus teu nganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu. Beuh bakal nikmat. Urang ngobrol jeung nya ngeunaheun. Urang ngobrol geuna ieu mah teu kamu mah hanteu lah leuk daon atuh jam. Nah nikmati nu aya ge jasa na moal bae geus asa syukuran ka Gusti Allah. Geunah. Aya ente woi macam ni dagang tidur susuk susuk je kiu baik je ye kita kusah ngomong nak kisah lain deh tunggu saya erinan maning ibadah mai yo ibadah itu tu dah harma eh saya cakap nanti tu jadi ni mau ayah gemun di dah jamal beak cakap nanti lah aku rengok ngobrol jengsia itu sebab dah cakap nanti tinggal genta ngis tenang sorangan ni nih ribet malah maya jelema teh ribet kalkulasikeun baheula urut dagang ieu kuari umur aing geus mendekati 60 taun toko geus boga mobil geus ala kadarna aya lah aing geus eureunan bae usaha kuari deuk ka Allah bae nu aya ku aing deuk disumbang-sumbangkeun bae ka masjid bae ka majelis salim bae ka pondok pesantren deuh eta mah geus mantep jasa geus masyaallah babanyikanana isuk-isuk ka bangunnya cerah amat alhamdulillah nyakanya lah kula makio bae caku majikan jar harta loba aja kula geus kolot muriangan wis sedek kawin deui mah masalah. Nah ini yang aku tunggu. Asana neangan sabanten malaya boro-boro nu sehat nu gering ge amanat ulah dicandung kulanya. Padahal geus teu bisa dihesan. Gering tetep bae salah kita diparak milu gering. Aturan mah panjana kuduna mah aduh aing gering geus teu bisa dimangfaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kawehan salaki mah kana kawin deui ridho aing eta kan hebat. Ima lain angkarak we kala ulah nyandungnya. Kuku geus 5 bulan teh sare jeung pamajikan. Neu kumaha coba? Aduh kabehan ngaromong ulah nyandung ke nyandung beki gering. Aduh beki gering kabehan. Cak salaki na geus urang gering berjamaah. Ta eta tadi tuduh-tuduhkeun kitu ge teh cak pamajikan teu teu kadenge teh ngaji nu eta mah. Tetep teu kadenge mun nyanang ke ngobrol tadi kadenge sia ngaji. Ngaji naon nya? Tadi surahan kiai teh tafsir. Henteu kula teu kadenge. Sial sial. Tetap jadah kajian tengok kuat tengah dengeng, direkam, direkam jadi ayah betah, tak tak dengeng kentah, teka buruk kayak kula kadapur hela, terdaekan, nggak dengeng kenu etah, terdaekan, tetangga di Arab Arab cak salah kena irah, ya kena nggak dengeng ken, uang salah kena dibandingkan, HP nak bersih di setel, tanyakan gua saya, HP kemana, ku budak bener, naju bek dibanting, di bawah ku punya anak, etah kumbung-kumbung nggak dengeng, yang ngaji kemana yang ngaji? Cek Gusti Allah ada poe ieu. Yeuna poe ieu teh poe kiamat, yaumul yanfa'u shadiqin asyidquhum. Poe anu manfaat benerna jelema nu balener kabeh. Poe anu bahaya benerna nu buarohong kabeh. Di mana bohongna benar? Titah ibadah ka Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah nasihatna teh siksa koy. Atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya. Cek Gusti Allah anjeun salamet isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula. Salamet anjeun mah isa. Tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun, ngahaki ka anjeun, kita ngaibadahan ka aing ku sia, isa ku anjeun isa, tapi ternyata ibadahna ka sia pan sia mah makhluk aing. Pan sia mah hamba aing, rasul aing ku sadumeh dibere mujizat leuwih ti batur endahan di pangeranan. Bener bohong nah si eta teh siksa ku aing. Deuleuh tuh. Neraka oh geus ngegebrak neraka. Naon eta ngegebrak? Aya hurung teh pan macam-macam di Sunda mah, aya hurung ruhak, aya hurung ngalentit, ngalentit. Tah eta ngalentit teh damar diletikeun ngalentit ngaranna. Ngentit ngalentit teh eta leutik tah. Mantak nu leutik-leutik mah bangsa tititan lah pokona mah. Tuh, kabelarena tuh gede hurung, aya ngegebrak luar biasa. Tamang geus pohara aja sa ngagebrak ngaranna. Neraka geus ngegebrak hurung anu luar biasa. Di deuleuh di handap pualah. Eta nu ngaran ruhak pohara jasa. Di jero ruhak teh ka deuleuh aya oray tina seuneuh leuleumpangan. Aya kala dibuat tina seuneuh leuleumpangan, lain kala seperti di kurang kuari, kala naga dijieun tina seuneuh. Geus calangap bae aya buaya, aya berbagai hewan-hewan anu gualak. Aya oray nu hese nyaritakeunana, oray Sujaul Akra dibuat tina seuneuh sarua bae. Pemandangan anu luar biasa sieuna. Ya, cek Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener, bakal dibere surga. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, tuh surga. Wah, geus ka deuleuh widadari geus kieu bae. Cep, sini cep. Aduh, ieu curugna nu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud. Kadie gegeraan wahai ahli duha, kadie gegeraan wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat, anu sok jariah ka masjid pondok pasantren Majelis Taklim, hayu kadie anu sok ngaji nu ngajina nu henteu nundutan teh kadie. Ya kan. Aduh, geus indah jasa. Boh, nuluk ka ditu mencrong. Ah, pemandangan nu indah. Nuluk ka kenca, seudeung ngegebrak. Berbagai pemandangan-pemandangan nepi ka sieuneun nyata di dinya. Leuleuh ka belah ditu, beuh luar biasa indahna. Urang di dieu di tengah-tengah. Nah, nu bener-benerna surga, nu bener bohongna neraka. Teu mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa raduan. Di surga nate sabaraha poe ieu teh? Saminggu, sabulan, sataun, 10 tahun, 100 tahun? Tidak ada jangka. Di surga menikmati kenikmatan nu hakiki, kholidina fiha abada. Seneng-neng di surga. Masya Allah. Di dunia urang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakeun salat puasa. Ibadah ka Gusti Allah, Allah nunyian langit bumi nunitah ngaibadahan, nunitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan, teu mamrih panas, teu mamrih sugih, teu mamrih keur susah, teu mamrih keur sehat, teu mamrih keur gering lah jamual kebel ieu aing mah ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibales ku surga nu tajri min tahtihal anhar, teu kudu dicaritakeun jerona, di jero eta teh urang kholidina fiha abada. Di dunia mah jadi presiden SBY paling geus sababaraha saat deui. Kamari ieu terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung, tinggal salengkaheun deui. Gubernur sanajan kukumaha ge hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode. Dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu geus sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 japae. Komo Gus Dur mah nyasakeudeung jasa, paeh keneh. Sarua bae kabeh ge maranaot, jadi raja di dunia kumaha aing bae. Batur nolos tangkepan aing mah ulah pan aing mah raja. Bisa bae di dunia mah jauh hukum buatan manusia ieu sabodo. Penting ge tanggung jawab di akhirat. Nu jelas jadi raja na sakeudeung. Jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil. Naon sia jadi raja naon RT? Ah lain raja bae RT mah. Tetep raja. Isin aing mah ngadenge raja ka RT mah. Tetep bae rajanya na. Yayana naon mah lapor ka RT. Raja terkecil RT. Masyarakat teh ngan ge 2,5. Naik lurah raja aya waktuna. Kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing. wilayah teh asan aing siap dek dahar kumaha aing dek mabok kumaha aing dek awe kumaha aing segae mangga bae tamu urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna camat aya waktuna bupati aya waktuna kabeh aya waktuna teman teu pakuota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ye dek kumaha aing bae isuk aing dahar di Inggris sore di Paris sabaraha sia isuk-isuk aing dahar di Singaparna isuk di Singapura los kumaha sia bae tamah pohoang ka Allah aing mah pokona awewe nek nu mana bae ge dibeli ku aing na jaloba jasa di hotel timiti nu putih jasa kanul hideung jasa los aing mah ngarasakeun nu putih saat jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tamah lain putih los aing nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los kumaha sia bae aing nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los aya urang Arab cenah ieu mah atuh los aya urang Turki nu gede jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema na eueuh nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat masyaallah ku ibadah hanya 10 20 50 tahun tambah mamli urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal pae salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mah uninga ieu aing lain teh hayang husu jangan sakikeun tapi nu jelas mah aing mah nurut ya sagala Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain si Gotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salagi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing tah dibikeunan ku aing ya aing mah leuk balik ieu ka ditu dek balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh buku pagawean saha emang sok khusu tilok-tilokna mah aju atuh hayang nu bagus bae iya salat nu jore teh kos kieu tadi bentukeun ubuntutan. Duh, sekian aja kira-kira mbak menaik buntutan. Amun lo buntutan, bagus tak jorah. Itu jorah, sholat siapa lo jorah tiba-tiba mbak. Nu iya mah nusah orang ngobrol. Eh siapa unang-unan, lo buntut mah ngehuluan. Ngarobrol dan nuteh harus uteh. Nuteh harus uteh, pan sholatnya kia. Lamun mulus, sholat orang zuhur, pat rakaat mulus. Jadilah binatang mbak misalnya mulus. Lamun rokaat ka hiji husu, rokaat ka dua ente, ngehuluan. Rokaat ka tiru tehusu, ngebuntutan. Rokat kaopat tehusu eueuh sukuan. Aya naonan doang atuh. Wallahu a'lam geus kitu bae tembang geus pokona. Azana mah rombongan uhuluan ka bae ieu. Nyala ngarobrol ge di akhirat. Ezel aing ngubuntutan, aing uhuluan. Geus ya, nu aing sukuan bubu. Geus ngarobrol bae kitu. Aing mah aya ceulina hiji cekin teh. Karitu ngarobrol ka beta. Disesuaikeun jeung husu jeung teuna. Isin urang geus salat urang dikitu-kitu Gusti malah abdi mah jeung kabehan waya di dieu sanajan teu husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah lantaran atuh jeung husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun beusi di pengkolan solihin di surga urang menikmati lain sataun dua taun lain sapriode dua periode lain puluh ratus tahun tapi dijelaskan kholidina fiha abad. Begitu urang nyampak di ditu tah ieu cek balikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah. Tapi geuningan 100 200 juta nu di ka masjid geung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid. Malaikat ulah loba omong penghayal temengaranna. Keur ieu emang teu nyampaikeun kiai nyampaikeun aja ngadenge. Rada nundutan pas bab eta dah. Emang nusugi mah kitu. Nusugi mah asal bab zakat dengan rokok. Bab jariah ngaroko nusugi mah kitu. Mun nu susah mah tah bagus jasa tah. Sebab nu susah mah yang dibere pan. Nusugina teu daek bere jadi. Nanya ka nusugi tadi ngaji kadenge, belba naon? Belba zakat. Ieu aing keur ngaroko teu kadenge. Teu kadenge api lain bae. Tangke mah lain kitu di akhirat mah kadung jasa. Aing kadanan ngajualan sawah, ngajualan huma. Atuh nu aya ge jadi duit aya jauh kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajaria ka masjid ka pondok pesantren beuh luar biasa aing nya kitu mah padahal mah aing geus sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu nayla khalidina fiha abad radhiyallahu anhum Gusti Allah ridhoan ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa radhuan atuh radhiyallahu jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan dibere ganjaran ieulah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki zalika al-fawzul azim kabahagiaan anu pohara gedena wala yanfa'ul kadzibina fid dunya tumangpaat nu barohong kabeh di dunya nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta begitu disidang deuleuh neraka jelas-jelasan kabeh ngacung Gusti abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti raung kabeh isa teh orang lain pangeran Gusti abdi percaya eueuh mangpaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus deuleuh neraka nyana deukeus di ka neraka keun ka karek percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usi matuk warima baheula baheula baheula tetep abdi iman ku warima teu mangpaat imanna para kristiani para kristen katolik para protestan konghucu buddha hindu yahudi dan berbagai agama-agama kafir nu tadina teu mangeranan ka Allah percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh siksaan layan fa'u eueuh mangpaat sama sekali. Kal kufar seperti para kafir-kafir lama yu'minuna inda ru'yatil azab ketika nareuleuh kana siksaan nyana di dunya kakarek iman eueuh mangpaat napan urang mah kuari ka sorga can neuleuh baroneuleuh ngambeg henteu ka neraka can neuleuh urang mah encan ngambeg henteu tapi pan urang mah percaya karena ucapan kangjeng nabi urang kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teka barengan urang jeng kangjeng nabi dilanjutkan ku para sahabat dijalun dilanjutkan ku tabiin tabiin atba tabiin kuari datang ka umur sakie urang tahun sakie kiai kiai nyaritakeun aya sorga aya neraka lamun lain hidayah ti Gusti Allah deuk percaya kumaha jaga ib Allah na maha gaib dada melanana sorga jeng naraka gaib di jero kuburan bakal aya naimul qabri azabul qabri jagaib tapi kunaon tu urang percaya nang saya tak percaya nang nubogana Allah subhanahu wa ta'ala dibere percaya sote lantaran urang dek disalamatkan dek dijadikan penghuni sorga sakitu baik urang iman ke Allah percaya maha goib Allah mah lain di luhur, lain di hadap, lain di kaler, lain di kidul, lain di wetan, lain di tengah. Allah mah teu di mana-mana tapi aya. Tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana. Emnya tamah. Ieu Gusti Allah takos kitu tah. Urang percaya. Eta nu mere kepercayaan ka jero hate urang Allah lain nang urang. Nu mandak Gusti abdi nang Gusti percayana abdi ka Gusti ge lain nang abdi nang Gusti. Nuhun Gusti abdi dibere percaya ku Gusti. Tetepkeun kepercayaan abdi ka Gusti Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti. Alhamdulillah abdi percaya jasa pangeran teh Gusti. Nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga. Abdi geus indah jasa kuari di dunia ge geus asa di surga bae. Masyaallah. Dibere coba sia ku aing sugih. Gusti sanajan abdi sugih tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae. Sugih jasa sia ku aing. Tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae. Disusahkeun sia ku aing. Abdi mah deuk ka Gusti bae. Disusahkeun ge. Disusahkeun jasa deuk ka Gusti bae abdi mah. Tuh siuk ka Gunung Kawi sia teu hayang abdi mah ka Gunung Kawi mah. Daripada ka Gunung Kawi mah ning ka Gunung Sembung. Isian naon teh deuk ka Gusti bae abdi mah. Deuk ka Gusti bae. Dibere sehat sia kuari ka Gusti abdi mah. Dimuriangkeun sia kuari ka Gusti abdi mah. Heula teh kitu mah pohara jasa. Tah nu mantak urang dibere sugih keur dicoba ku Allah. Kaing teh sia. Kaing teh. Disusahkeun kaing teh. kaing teu. Ayo disehatkeun kaing teu sia. Kaing teu. Disusahkeun kaing teu. Ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti, susah, sehat, gering, sugih dan lain sebagainya, tetep kaing. Anjeun hamba aing anu sejati. Aduh, ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing, dibere susah sujud sia ka aing, dibere sehat sujud sia ka aing, dibere susah sujud sia ka aing. Ngan bedana saeutik keur susah sia tilok kurang penting. Lantaran sia demo ka aing, aing cenah sia teh cenah pangeran kieu-kieu teh aing. Geus diampura lah ngomong sakitu mah ku aing sia. Penting mah mangaranana ka aing ka. Iya. Mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang situasi kumaha bae kondisi kumaha bae geus ku ari mah maning rada dibersihan moal kebel deui urang bakal balik ka ditu ulah dirocet-rocet awak kurang ku 10-20 lah kos kare ditu tah bangsa sogokan-sogokan kajen batur mah anu teu sieuneun ka akhirat urang mah deuleu akhirat engke aing anas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jejedis najis aing mah jaduit aya ieu jang dahar. Tak ulah kabita tah, ulah kabita tah, ulah kabita. Nges ngocoprak bae ge waya aya mah dicokot bae. Hese jasa heran nggih. Kiai na ge kitu sarua bae, ngarep-ngarep malah mah kiai na. Panghina-hina na jelema-jelema anu mangadahkan tangan. Termasuk nu nyieun proposal, etalah pang azumun nazulan. Pang gede-gedena manusia hinana adalah jelema anu osok daek mengadakan tangan menta termasuk nyin proposal kiai nusok nyin proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cakang jeng nabi lain cakula dele hadisna ilmu nusok pun tak penta baik menta langsung maupun make proposal kekeh menta na panghinana manusia mun nyaho haya jelema panghina hinana jelema eta jee cina udang-udang na gede tambahan deh gede na segede bakuloa bakuloa sih namanya bakuloa. Kalau baca sana boboko bakul bakuloa godang. Boboko letik. Bakul rada gede nya. Kemudian bakuloa rada gede tah bakuloa mah. Godang wow. Atau mangku saja tuh godang geus. Mantek sih segede godang ngomong. Orang tahu lah itu. Masyaallah. Loba bahasa Inggris kan lalu warguari. Lillahi mulkus samawati wal ard. Cek Gusti Allah tetep ka Gusti Allah ari karajaan seluruh langit jeung bumi. Nu tersimpan di langit jeung bumi, berikut hujan wae di langit. Datangkalan jajadian-jajadian nuaya di bumi berikut rizki nu diturun-turunkan ku Gusti Allah jeng naon bae langit jeng bumi katut esina wa mapihina tayete adalah milik Allah atunaha make tengimankan ka Allah teu mangeranan ka Allah make mangeranan ka manusia make ka batu nu nyieun langit jeng esina Gusti Allah nu nyieun bumi jeng esina Gusti Allah termasuk segala rupa eusi-eusi na langit bumi eta nangian Gusti Allah layak lamun Allah ngaku pangeran kurang disembah ja emang jijieunanana ieu atuh urang mah nyembah ka nu nyieunna pas jasa atuh kunaon make nyembah ka Isa nyembah ka Maryam nyembah ka patung nyembah ka batu nyembah ka sinar dan lain sebagainya salah total nyembah mah kudu ka Khalik nu nyieun langit bumi katut eusina dibejakeun ku Gusti Allah lillahi mulkus samawati wal Allah langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna sembah aing cak Gusti Allah ulah ku engke jeung salah nyembah wa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah maha kawasa kana seluruh perkara di antara kekawasaan Allah itsabatus shadiq nu bener dibere surga diganjarna wa tadzibul kadzib nu salah dibere ganjaran neraka siksaan. Nah ieulah kakawasan Allah Subhanahu wa taala akal nahsis kana zat Allah besi aya kieu aya bahasa ala kulli syai'in qadir mun diasupkeun kana ilmu mantek makul teh adalah termasuk kana adat surkuliah asupna teh kana jami'ul afrod berarti geus lamun diasupkeun kana kulli syai'in teh termasuk Allah geumeurananan kulli syai'in atuh lamun kos kitu mah berenanan atuh termasuk di jerona Gusti Allah. Oh, ditahsis ku akal. Zatahu zat Allah mah teu asup kana kulli syai. Kulli syai ieu asupna kana anu mumkinul wujud. Geus palaisa alaihi biqadir. Geus teu kasupkeun kana kasipatan qadir zat Allah mah justru Allah Maha Qadir. Ulah nyaritakeun ai Allah nu nyieun Allah saha ulah. Geus we Allah mah mutlak ayana wajibul wujud. Kakeunaanana ye ku ali syai'in qadir. Ye syai'na syai'anu mumkinul wujud. Langit bumi katutesina termasuk kolam, termasuk aras, lauhil mahfud, malaikat, termasuk urang. Iyalah asup kana ala kulli syai'. Allahna Maha Qadir. Ulah nyaritakeun Gusti Allah geus, zat Gusti Allah mah wajibul wujud. Ieu mah keur nyaritakeun nu mumkinul wujud. Mudah-mudahan urang ku Gusti Allah dibere istiqomah, iman urang dibere ajeg, iman urang dibere naek, iman urang dibere mantep, hindari dunia ila daril akhirah, sehingga urang bisa nuturkeun Kangjeng Nabi urang, bisa nuturkeun para wali Allah, bisa nuturkeun ulama-ulama nu balener, sehingga urang digiringkeun ku Gusti Allah melalui malaikat dengan bendera Nabi, wali jeung para ulama menuju surga Allah Subhanahu wa taala bi barokati ummil Quran al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم